Kalau ini fathah. Sudah dia julnya sudah kita pelajari. Nah ini kalau isim zohir. Kan isim zohir itu kan mu'rob ya, kan ini mu'rob. Ternyata. Mu'rob itu kelihatan perubahannya. Tapi kalau mabni ini. Manziluhu. Punya asalnya dari mana? Kata ganti dari Muhammad. Ha, kata ganti dari Fatimah. Berarti mudhofun ilaih ini bisa isim zohir, bisa isim dhamir. Yang mana isim zohir yang ini Muhammad dan Fatimah? Yang mana isim dhamir ini hu? Nah, yang kita sedang pelajari sekarang ini, ya, mudhofun ilaih berupa isim dhamir. Tapi baru 5, sebenarnya jumlahnya 14. 14 ya. Coba ini anu aja ini ya. Kalau yang ini kan, coba masukkan kata manzil ke dalam 5 ini. Coba, ana. Manzili. Manzili, anta. Manziluka. Manziluka, anti. Manziluki. Manziluki. Yang lain. Masa Pak Muji aja. Anti. Manziluki ya. Huwa manziluhu. Manziluhu. Ha, dia manziluha. Manziluha. Baru ini baru 5 ini, karena ini yang paling gampang. Sebenarnya ada 14. Manziluhu, manziluhuma, manziluhunna, manziluka, manzilukuma, manzilukuhunna. Manzili manziluna. Isim dhamir. Tapi yang berfungsi sebagai mudhofun ilaih. Isim dhamir yang berfungsi sebagai mudhofun ilaih. Ini. Nah itu jadi ini konsepnya memang nggak dijelaskan di kitab ini. Jadi kitab ini memang hanya kitab kan ya. Kita latihan gurunya lah yang memang dituntut nanti menjelaskan konsepnya. Beda dengan guru namanya belajar sama Sultan Arabia bin Nawajid. Kita memang itu yang berkunci apa tadi? Berfungsi sebagai mudhofun ilaih, bukan mudhofun ilaih. Ya, arti mudhofun ilaih itu jangan usah diterjemahkan, istilah aja lah itu. Mudhofun ilaih. Kalau mau diterjemahkan ya, mudhofun itu disandarkan. Nih, mudhofun itu disandarkan. Mudhofun ilaih disandari. Disandari. Sekarang manzilun ini sesuatu yang disandarkan. Disandarkan kemana? Kemana? Ke Muhammad. Jadi Muhammad ini disandari oleh manzilun. Ini pulpen saya. Pulpen ini disandarkan ke siapa? Ke saya. Ini mudhof, saya aja mudhofun ilaih. Itu kan mudhi ini ya. Mudhof itu disandarkan, mudhofun ilaih disandari. Ini kursi ini saya. Saya mudhof ini, kursi ini mudhofun ilaih ini. Saya sandari. Nah, tadi jadi muktaranya yang mana? Muktaranya

Hakibati itu mudof. Iya. Kinya mudofun ilaik. Mudofun ilaik itu majrur. Ada nggak tanda majrurnya ini? Ki. Enggak. Bukan, itu bukan tanda majrur. Karena dia mabni. Isim do. Do. Lanjut. Madzat. Midrot. Kalimatun. Kalimatun. Kalimatun. Khadimatun fi manzili laha laha minashatun alal haiti ghurfatuha bijanibil matbahi laha sarirun wa sundukun fi ghurfatiha. Halimah, terjemahkan. Halimah adalah seorang pembantu di rumahku. Yeah. Dia mempunyai kemoceng. Nasyatun. Alal khaiti di dinding. Yeah. Ghurfatuha bijanibil matbahi. Kamarnya di samping dapur. Yeah. Laha sarirun. Dia di sana dia mempunyai ranjang wasundukun dan peti buah peti rangkas fi ghurfatiha di kamarnya. Oke. Ada berapa jumlah? 1 2 3 4 4 ya, 4 jumlah di sini. Semuanya jumlah ismiyah. Belum ada jumlah fi'liyah, enggak ada jumlah fi'liyah. Karena jumlah isinya berarti terdiri dari mubtada dan khobar. Nah sekarang jumlah pertama, tunjukkan mubtadanya. Halimah tuh, khobarnya. Khodimatun. Khodimatun. Semuanya ada tanda robaknya? Ada, jelas. Ada. Apa tanda robaknya? Domma. Domma semua ya, itu dengan khobar. Kenapa domma itu semua? Karena mufrad. Alibat satu, alibat satu. Itu aja itu. Fi. Fi. Cer. Fi. Manzil. Harfu jar. Manzil. Majrurun di fi. Manzil. Mudo. Mudo. Li. Mudo. Ya mati. Mudo pun dah. Bukan li nya ya. Ya matinya. Oh ya mati. Mudo pun. Kalau lam itu bagian dari manzilun. Lun. Oh, bagian dari manzilun. Ya. Ya. Jadi ya mati itu tuh ya punya mati. Yang mudhof ilaih itu. Ya mudhof ilaih ya mati itu yang berarti. Ya ummi dia kemudian bersandar kepada li. Kepada li ya. Manzili ada tanda majrurnya enggak? Setelah dimasuki fi. Manzili. Tidak ada. Karena dirangkai dengan ya, ya mati. Ya. Yang berarti saya menjadi mabni dia ya. Itu beda dengan nanti. Jumlah yang kedua. Maha manzil. Mana mubtadanya? Mas Zain. Maha dia punya. Mana mubtadanya? Minasyatun. Laha. Laha. Jar majrur tidak boleh menjadi mubtada. Li sama dia. Laha itu li ditambah dia. Iya. Ya. Jar majrur itu li ditambah dia menjadi laha. Munasyatun mubtada. Munasyatun muakhar. Munasyatun ya. Munasyatun itu mubtada, mubtada muakhar. Khabarnya laha. Laha. Li. Khabar mukaddamnya itu laha. Alal haiti pelengkap aja itu. Jar majrur. Lengkap, tidak ada rumus berhenti sampai di situ. Laha minasyatun alal ha. Kalau dibalik, gimana? Al minasyatun laha. Hanya kembali kemana? Halimah. Laha, tidak pakai lahu kan? Nah halimah, seandainya di situ Muhammad, pasti lahu. Jumlah yang ketiga.

maka sundukun itu harfa. Lihat tandanya ya, sundukun. Jadi nanti kalau ada yang baca begini nih, laha sarirun wa sundukin, laha sarirun wa sundukun, salah. Entok, itu langsung. Jadi walaupun gundul, gundul ini sunduk, kita karena sudah belajar nah, dia tahu, itu pasti dibaca sunduk. Kita wah. Begitu ininya, sederhananya begitu. Gak mungkin itu dibaca sundukin, apalagi sundukan. Figur Fatihah. Al-Fujar. Jar. Majrur. Fijar. Gur Fati. Majrur. Tanda majrurnya? Ti. Kasra. Ti. Gur Fati. Ti. Mu. Mudof. Mudof. Ha. Mudof nilai. Mudof nilai. Tanda majrurnya? Mabni. Mabni gak ada. Nah, kembali lagi. Palarno. Al-Qarifah Al-Qarifah Al-Qarifah Al-A'iti Wismar Arun Naam Al-A'iti Wismar Al- Nah, bagaimana mau bacanya itu? At At-Takwin Mu'allakun Al-Ismar Naam ya. Ada berapa jumlah? Banyak banget sih. 1, 2, 3, 5 Ya, 5. Jumlah pertama. Mana mubtada-nya? Jumlah soalnya itu. Al-Qarita tuh. Tada ya. Khabarnya mana? Alal. Bukan al-haid aja. Ala. Karena itu satu rangkaian jar, alal ha ada jadi khabarnya empat jar majrur khabar sibu jumlah al kharitatu alal ha sibu sibu sibu sibu sibu ini yang kira-kira sudah ini enggak kharita duit ya peta peta terus jumlah yang kedua Nana mutaranya Alal ka itu misbah. Halnya enggak usah kita. Misbah. Abaikan aja. Mismarun, pak. Mismarun. Mismarun. Mutada apa namanya? Mu'akhar. Mu'akhar. Khabar mukaddamnya mana? Alal ka. Alal ha. Ya, lama lama. Alal ha itu mismarun. Ya, mismarun maksudnya kelihatan. Rumah ya alal haiti maksudnya gak kelihatan karena dia khobar sibu jumlah jumlah yang ketiga mana mubtada-nya mubtada-nya mismarun mukaddam mu'akhar mubtada mubtada mubtada biasa mubtada mu'akhar terbelakang. Mismarun. Mismarun. Mismarun. Mubtada mu'akhar. Mana khabarnya? Alaihi. Alaihi mismarun. Dia itu kembali ke mana? Dinya. Kharito. Hah? Iya. Kharito tu. Hah, bukan. Kharito tu alaiha. Kalau oh, iya. Mimma mismarun. Mismarun. Di atasnya ada paku. Dis. Di atas saya ada paku. Al-Haiti. Iya, Al-Haiti. Hanya alaihi. Al-Haiti muzakkar mana? Muzakkar. Wa ya? Iya. Kalau Al-Harito, iya. Laiha nanti. Alaihi. Ai. Alal ha'iti mismarun. Itu asalnya itu. Alal ha'iti mismarun. Al ha'iti diganti dengan kata ganti. Gua. Bagaimana ala masuk ke gua? Alaihi. Nah, kita coba-coba ya. Ini ala misalnya masuk ke domir yang 14. Kita kan baru 5 ya. Coba ala masuk ke huwa. Alaihi masuk ke hiya. Alaiha. Bukan alaihu ya. Masuk ke anta. Alaika. Alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Masuk ke anti. Alaika. Assalamu alaiki. Alaiki. Ana. Alaiya. Alaiya. Alaiya. Ya, spesial. Ada enggak doa yang ada kata alaiya? Assalamualaikum. Kalau mau bulan puasa ya, biasanya bulan Rabbil firli warhamni wa tub alaiya. Alaiya. Itu kalau di Sumatera gitu. Rabbil firli warhamni wa tub alaiya. Wa tub alaiya. Dan ampunilah alaiya. Waktu buat alaihi. Sini alaihi. Alaihi ismail. Jumlah yang ke 4. Mana muktadanya? Alif tab bunyi. Halnya enggak usah di at-taqwim. Hah? Apa kamu? At-taqwim. At-taqwim. At-taqwim. Kalender itu. Khabarnya mana? Al-Ismari. Bukan. Mu'allakun. Coba. Kalender itu tergantung. Kalender itu digantung. Udah muktar khabar itu. Cuma kita bertanya, digantung di mana? Alal ismar di atas pak. Jadi khobarnya mu'allakun. Kalau alal alal ismar jarma jurur stok sudah sampai situ aja. Jarma jurur aja gitu aja. Iya, jarma jurur aja. Masjid enggak nanya. Di atas paku kan digantung di bawah paku. Kata siapa di bawah paku? Digantung. Kata siapa di bawah di gantung kan pakunya di atasnya. Ini paku. Iya. Nih. Pasti di bawahnya. Di sini begini kan? Iya. Ini apa? Gantung. Nih. Nah, di atas di paku dia ini. Kalau ini talinya saya pindahkan ke bawahnya enggak tergantung. Iya, gitu. Iya, talinya di atas paku enggak. Nah, sebenarnya balap gua gitu. Yang digantung bukan ininya, talinya. Saya coba, tolong tambatkan itu sapi. Betul yang ditambatkan sapi? Talinya. Yang ditambatkan sapi enggak? Talinya. Itu balap. Nanti belajar. Enggak, saya ingat depan masjid. Ya itu. Sama dengan itu. Tambatkan sapi, mana saya? Mana bisa ditambatkan itu sapi? Tadi yang ditambatkan. Nah itu nanti kita di Balangu belajar. Itulah yang salah-salah nariyah itu begitu juga. Iya. Karena yang mau menafsir nanti kesana. Dan itu harus jago nahu dulu baru bisa. Saya mungkin belajar nahunya ini ya. Galah bahasa. Kalau kita galah bahasa. Masak nasi, emang nasi yang dimasak? Air. Hah? Beras. Beras yang dimasak. Rebus kopi. Dimasak nasi ya, beras bukan nasi yang dimasak. Bikin kopi. Nah, lanjut. Nah, tadi nih, coba Mas Muji baca itu. Baca lagi yang dari awal yang dibaca Pak Rano tadi. Yang hal. Al hat taqwim. Bagaimana membacanya itu? Halik taqwim. Kalau mau disambung ya. Kalau mau disambung halik taqwim. Kalau enggak hal L-nya tetap mati. Tetap mati. Kalau tetap mati gimana membacanya? Hal at taqwim. Hal at taqwim. kalau disambung kalit ya. Takwim. Iya. Kalau diwasalkan dibaca kalit takwim. Jumlah kelima. Mana muktadanya jumlah kelima? Muktada. Jangan majrur nggak boleh jadi muktada ya. Itu sudah jelas. Mana nih muktadanya? Jumlah kelima. Domir. Dua. Dua. Dua. Cuma ya tanda rofanya nggak kelihatan karena mabni. Mabni. Dua mu'amunya. Dua mu'allak. Kabarnya mana? Mu'allak. Mu'allak pun. Tanda rofanya kelihatan. Ya udah dua mu'allak pun itu. Mutara khobar. Alal mismar jar majrur aja. Ya. Jadi tidak setiap jar majrur itu khobar ya. Ada jar majrur sebagai khobar. Tapi tidak setiap jar majrur itu adalah khobar. Ini jangan sampai nanti setiap jar majrur. Kirain itu setiap jar majrur itu. Ya, jangan. Cuma ada khobar itu nanti terdiri dari jar majrur. Belum. Nah, lanjutkan Pak Mahmud. Hal fil hujrati maktabun. Naam fiha maktabun. Ada berapa jumlah di sini? Ada dua. Dua. Jumlah pertama. Mana muktadanya? Fil hujrati. Maktabun. Maktabun. Muktada mu'akhar. Khabarnya? Fil. Hujrati. Fil. Khabarnya? Fil. Hujrati. Jar majrur ya. Nah. Jumlah yang kedua mana? Fiha maktabun. Ya. Mana muktadanya? Muktadanya maktabun. Maktabun. Khabarnya? Fiha. Fiha. Fiha itu apa? Fiha itu jar asalnya apa? Fi ditambahkan. Fi ditambah ya. Hiya. Hiya. Hiya kembali ke mana? Hiya kembali kepada kunci. Halo, kunci. Di kamar itu ada bed. Terus Mas Zen, Mas Kunci. Ijanibil maktabi sarirun alai hasyiyatun. Wa 'alal hasiyati bi khaddatun wa lihafun itarun isariri namusiyatun wa lil babi wa nafidati sitaratun. Nah, berapa jumlah? 1, 2, 3, 4. Empat. Ada koma-komanya itu empat. Ya, ada berapa ini? Ada empat. Ada yang bilang empat, ada yang bilang tiga, empat, lima, tujuh, sembilan, dua, ada tiga, dari berapa? Empat, empat. Kalau saya lima. Oh iya. Saya mau lebih, tapi tadi ada tiga empat, empat aja. Coba kita lihat. Memang empat. Kalau bilang empat, saya bisa memaklumi karena yang jumlah satu itu kita pelajari sebagai jumlah. Dalam depannya jumlah yang pertama. Nah, al-maktabi. Jumlah pertama. Baca. Bijani bil maktabi. Bijani bil maktabi. Iya. Sampai situ aja. Ya. Itu baru jar majrur sama mudhof ilaih. Sarirun ala yasiyatun. Sarirun titik ya. Hah? Bijani bil maktabi sarirun. Itu coba. Satu udah jumlah itu. Ya sudah jumlah, coba terjemahkan. Di samping meja itu ada ranjang. Ada ranjang. Udah jumlah kan? Ya. Di samping meja itu ada ranjang. Di samping meja itu ada ranjang. Ya. Iya. Ya itu ya. Di samping meja itu ada ranjang. Sarirun. Muktadanya ya. Sarirun. Sarirun sebagai muktada muakhirnya. Khabarnya Bijan ibil matabi. Oke. Alaihi khasiyatun. Apa artinya? Apa artinya? Di atasnya. Di atasnya ada kasur. Ada apa? Ada kasur. Jumlahnya itu. Jumlah. Di atasnya ada kasur. Iya. Jumlah. Jumlah itu. Cuma jumlah alaihi khasiyatun di sini memang dia enggak berdiri, enggak bisa independen, enggak bisa berdiri sendiri. Di atas mana? Dia merupakan, nah ini yang belum kita pelajari. Alaihi khasiyatun ini jumlah berupa na'at, sifat dari jumlah sebelumnya. Jadi kalau diterjemahkan begini nih, di samping meja itu ada tempat tidur atau ranjang yang di atasnya ada kasur. Pakai yang, kita belum pelajari itu ya, tapi itu jumlah itu. Nah itu yang tidak diyaru tadi, kalau yang lain-lain sudah betul. Jadi itu jumlah itu. Alaihi coba, alaihi khobar khodar khodar khasiyah pun khodar wah, alaihi jar majrur kan? Oke, alaihi tambah kuat. Terus jumlah yang ketiga. Wa'alal khasiyati izdatun walihakun. Ya, mentaranya mana? Tahdanya mikhoddatun. Mikhoddatun. Khobarnya? Khobarnya alal khasiyati. Lihakun sebagai? Alak. Muftof. Maktuf. Iya, maktuf. Maktuf. Maktuf alalnya mana? Ikut kemana? Maktuf ikut khasiyat. Ush. Imakhidatun. Mikhoddatun. Mikhoddatun. Jumlah yang keempat. Lisariri namusiat. Mubtadanya? Mubtadanya Lisariri. Mubtadanya namusiat. Namusiat tuh. Khobarnya? Lisariri. Lisariri yang baru kadar. Jumlah yang kelima? Walil babi wanafidati sitarotun. Mubtadanya? Mubtadanya sitarotun. Khobarnya? Walil babi. Walil babi. Warna visa itu sebagai maftuh. Maftuh. Keren. Kadang istilahnya masih agak ini. Iya, nanti lama-lama ini. Maftuh bacaan muftuh. Nanti lama-lama lupa. Karena secara ini teori. Iya. Konsep maftuh memang kita belum pelajari. Baru saya sampaikan secara ini. Enggak jangan nanti lama-lama lupa. Lama-lama. Astagfirullahaladzim. Udah mati ya? Udah. Kita ini. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar kalau nggak ikut sekali aja ya tambah pusing ya tambah ringan dong yang diingat-ingat luar biasa itu ajrumi ya walaupun sudah dibaca di pelajaran itu dibuka-buka tuh itu penting aja tuh paham nggak masalahnya.